Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pendengar dan pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Dari Sa'adah, di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, buah karya dari al-imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita masuk di al-wajhul ishrun ba'dal mi'ah. Ya, segi yang ke-120. Al-ilmu was-su'al. Ilmu dan banyak bertanya. Salah satu di antara keutamaan dan kemuliaan ilmu adalah justru dalam ilmu orang yang banyak bertanya, banyak menuntutnya ya, dipuji, ya, dipuji, dan ini termasuk sifat yang diutamakan di dalam ilmu, menjadikan orang semakin banyak mendapatkan ilmu. Yang ini justru kalau berhubungan dengan akhlak sesama manusia, ya, merupakan perkara yang tidak terpuji kalau kita banyak datang meminta kepada seseorang dalam satu hajat urusan dunia. Ini tidak terpuji, tapi kalau dalam ilmu ini malah merupakan sifat yang terpuji. Baik, kita lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, inna kathiran minal akhlaki allati la tuhmadu fi syakhs wal yudhammu alaiha tuhmadu fi talabil ilmi kal malaki wa tarkil istihya'i wa dhulli wa taraddudi ila abwabil ulama ila abwabil ulama'i wa nahwiha. Sesungguhnya banyak dari akhlak, ya, tingkah laku yang tidak terpuji pada diri seseorang, bahkan dicela jika seorang memiliki akhlak ini, justru dalam menuntut ilmu akhlak ini dipuji. Kebiasaan atau tingkah laku ini dipuji, ya, termasuk yang diutamakan. Contoh seperti al-malak, meminta, ya, dengan sangat, meminta sambil membujuk-bujuk. Tarkil istihya, tidak merasa malu. Wadzul, merendahkan diri. Wattaraddud ila abwabil ulama'i wa nahwiha, dan berbolak-balik datang ke pintu para ulama untuk menimba ilmunya dan yang semisal itu. Ya, sampai sebagian dari para ulama salaf kita tahu ketika menunggu seorang ulama agar dia tidak mengganggu juga istirahatnya orang yang berilmu ini karena dia punya hajat menanyakan satu masalah agama, apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke pintunya dan tidur di depan pintunya. Sampai dia keluar, kemudian dia tanyakan hajat atau pertanyaan yang berhubungan dengan urusan agamanya. Nah, ini dicela kalau untuk urusan dunia, tapi dalam ilmu ini malah dipuji. Wa qad uthira an ba'di salafi qauluhum laisal malaku min akhlaqil mu'minina illa fi talabil ilmi. Ada nukilan riwayat dari salah seorang ulama salaf, ya, yang mengatakan laisal malaku, tidaklah membujuk-bujuk itu termasuk akhlaknya orang yang beriman kecuali dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, kita harus mendatangi orang yang berilmu, bertanya. Kalau perlu kita desak dia untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Ini untuk urusan dunia dicela, tapi untuk talabul ilmi ini dipuji. Ini bahkan bukan termasuk akhlaknya orang yang beriman kecuali dalam menuntut ilmu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Dhalaltu taliban fa'azaztu matluban." Aku merendahkan diri ketika menuntut ilmu, maka setelah itu aku menjadi mulia dan dicari orang. Matluban, dituntut ilmu dariku. Ketika saya mencari ilmu, saya merendahkan diri. Kemudian setelah dia berilmu, orang-orang yang mendatanginya dalam keadaan dia dimuliakan. Masya Allah, ini ya, merendahkan diri kita ketahui, ini adalah perkara yang mungkin dicela di kalangan sebagian manusia, tapi untuk menuntut ilmu ini dipuji. Bahkan dengan sebab ini para ulama kemudian mendapatkan kemuliaan di kalangan manusia setelah Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan ilmu agama. Wa qala, ya. Dalam riwayat lain sahabat yang mulia ini berkata, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Wajadtu 'ammata ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda hadzal hayy min al-Anshar. In kuntu la aqilu 'inda babi ahadihim walau syi'tu udhina li walakin abtagi bidzalika tiba nafsihi." Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku mendapati mayoritas ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada orang-orang yang tinggal di perkampungan ini, yaitu perkampungan Ansar di Madinah. Ya, mereka banyak mendengarkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku terkadang sampai beristirahat atau tidur siang di depan pintu salah seorang di antara mereka untuk menunggu ketika dia keluar baru saya bertanya. Ya, kalau saya inginkan, saya minta izin, dia akan izinkan saya. Ini anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin mereka tidak izinkan untuk menemui mereka kapan saja? Kalau saya inginkan, mereka akan izinkan saya menemui mereka waktu itu. Tapi akan tetapi saya menginginkan, ya, dengan perbuatanku ini supaya mereka tenang jiwanya, yakni tidak merasa terganggu, ya, mereka bisa menjawab pertanyaanku, menyampaikan ilmu kepada aku dengan lapang dan tidak dengan gangguan. Makanya saya menunggu di depan pintunya sampai tidur di siang hari. Baik, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan ini tetap merupakan perbuatan yang terpuji di kalangan penuntut ilmu ketika mereka bersungguh-sungguh sampai ya menunggu seorang yang berilmu dengan tidur di depan pintunya. Wa qala Abu Ishaq qala Aliun radhiyallahu taala anhu kalimatun law rahaltumul matiya fihinna fa'afnaitumuhunna fa'afnaitumuhunna qabla an tudriku mithlahunna la yarjuwanna 'abdun illa rabbahu wa la yakhafanna illa dhanbahu wa la yastahi man la ya'lamu an yata'allam wa la yastahi idza su'ila amma la ya'lamu an yaqula la a'lam wa a'lamu anna manzilata sabri minal imani ka manzilati ar-ra'si minal jasadi fa idza dhahaba ar-ra'su dhahaba al-jasadu wa idza dhahaba as-sabru dhahaba al-imanu. Diriwayatkan di sini dari Imam Abu Ishaq As-Sabi'i, ulama tabi'in yang terkenal. Dia meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, ya, ada berapa kalimat seandainya kalian melakukan perjalanan dengan hewan tunggangan untuk mendapatkan kalimat ini, kemudian kalian afnaitumuhunna menghabiskan, ini menyebarkan kalimat ini karena ilmu sebelum kalian mendapatkan lagi kalimat-kalimat yang semisal itu. Ya, kalimat-kalimat ini adalah yang pertama, janganlah sekali-sekali seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Allah, kepada Rabbnya. Dan janganlah seorang hamba sekali-sekali merasa takut kecuali kepada dosa-dosanya. Dan janganlah seorang yang tidak mengetahui merasa malu untuk mempelajari ilmu. Seorang yang tidak punya ilmu jangan sekali merasa malu untuk bisa belajar belajar ilmu. Wala yastahyi, dan janganlah seorang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, jangan dia merasa malu untuk mengatakan la a'lam, saya tidak tahu jawaban masalah ini. La adri, saya tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang masalah ini. Jangan merasa malu untuk mengucapkan hal tersebut. Dan ketahuilah sesungguhnya kedudukan sabar dalam keimanan adalah seperti kedudukan kepala pada tubuh manusia. Kalau kepala hilang, maka otomatis tubuhnya akan binasa. Maka demikian pula kesabaran ketika hilang, maka berarti imannya juga akan hilang, imannya juga akan hancur. Ini poin yang kita ambil di sini adalah pernyataan beliau, janganlah orang yang tidak punya ilmu merasa malu untuk belajar agama. Jadi dalam hal ini, rasa malu seperti ini dicela dan tidak dibenarkan dalam agama kita. Makanya ini juga menunjukkan akhlak, perasaan malu ya, yang harusnya dalam akhlak sehari-hari, seseorang kalau punya perasaan malu itu dipuji. Tapi untuk menuntut ilmu, maka ini tidak terpuji. Harusnya dia tidak merasa malu untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahuinya. Baik. Wa min kalami ba'dil ulama la yanalul ilma mustahyin wala mutakabbirin hadha yamna'u haya'uhu minat ta'allumi wa hadha yamna'uhu kibruhu. Ada juga ucapan sebagian atau salah seorang ulama salaf yang mengatakan tidak akan bisa meraih ilmu ya, dua golongan, orang yang malu dan orang yang menyombongkan dirinya, orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang pertama akan dihalangi dari ilmu ya, dia akan dihalangi oleh sifat malunya sehingga tidak mau belajar ilmu. Sedangkan orang yang kedua dihalangi dari sifat kesombongannya, dia sudah merasa tahu, merasa sudah pintar sehingga dia tidak mau bertanya atau menuntut ilmu agama. Ini dua orang yang akan celaka karena mereka terhalangi dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang dianugerahkan kepada manusia, yaitu memahami ilmu agama. Baik. Wa innama humidat hadhihi al-akhlaqu fi talabil ilmi li'annaha tariqun ila tahsilihi fa kanat min kamalir rajuli fakanat min kamalir rajuli wa mufdhiyatan ila kamalihi. Akhlak yang ini, akhlak-akhlak ini hanyalah dipuji ya, dalam menuntut ilmu kayak tadi, meninggalkan rasa malu ya, berusaha bersungguh-sungguh untuk membujuk atau mendapatkan ilmu tersebut seperti tidur di depan pintu seorang yang akan ditanya ilmu kepadanya. Akhlak-akhlak ini hanyalah dipuji pada diri penuntut ilmu atau ketika melakukan talabul ilmi, karena hal-hal ini merupakan tariqun, merupakan sarana atau jalan untuk bisa mendapatkan ilmu ya. Maka berarti akhlak ini adalah termasuk kesempurnaan bagi seorang hamba atau sebab yang bisa membawa dia kepada kesempurnaannya. Kenapa? Karena ketika dia bersungguh-sungguh tidak merasa malu, kemudian membujuk-bujuk untuk mendapatkan ilmu, ini akan menjadikan dia bisa mengamalkan agamanya dengan sempurna, berakidah dengan sempurna, beribadah dengan sempurna, bahkan memperbaiki akhlaknya dengan sempurna melalui ilmu yang dipelajarinya. Nah, baik. Wa min kalamil hasan rahimahullah man istatara an talabil ilmi bil haya'i laisa lil jahli. Naam, labisa lil jahli sirbalahu faqta'u sarabil al haya'i fa innahu man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Barang siapa yang menutupi dirinya dari menuntut ilmu dengan alasan dia malu ya, maka dia labisa lil jahli sirbalahu, berarti dia telah memakai sirbal, memakai celana kejahilan. memakai pakaian kejahilan. Oleh karena itu faqta'u, maka putuskanlah ya, putuskanlah pakaian pakaian malu ini ya. Hilangkanlah sifat malu ini, karena barang siapa yang raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu, barang siapa yang wajahnya merasa, barang siapa yang tipis wajahnya, yakni gampang untuk merasa malu sampai dalam menuntut ilmu, maka akan sedikit ilmunya, tidak akan ada ilmu yang didapatkannya. Harus kita hilangkan rasa malu ketika kita ingin menuntut ilmu, ya harus sungguh-sungguh setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa malu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu dibandingkan kita, meskipun terlihat mungkin dia lebih muda atau lebih kecil dibandingkan kita, agar kita bisa belajar. Kalau dia sudah mendapatkan kemuliaan, tentu kita ingin dapatkan kemuliaan, kemuliaan itu juga. Nah, baik. Kemudian, waqala al-Khalil, manzilatul jahli bainal haya'i wal anafati. Imam al-Khalil berkata, manzilatul jahli, kedudukan jahil, kedudukan kebodohan, ya, atau tingkatan kebodohan itu adalah antara sifat malu dan keengganan. Jadi malu, enggan. Di tengah-tengahnya itulah kedudukan jahil. Ya, ada orang jahil karena merasa malu. Alasannya malu bertanya, malu belajar. Sudah merasa terlambat. Ya, orang yang terlambat saja harusnya bersegera untuk supaya tidak banyak terlambatnya. Ini dia merasa malu, akhirnya tidak dapat sama sekali. Yang kedua, al-anafah. Keengganan, ketidakmauan. Dua-duanya ini adalah sifat yang buruk, dan di tengah-tengah inilah terdapat kejahilan. Karena dua-duanya ini menjadi sebab seseorang berpaling dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Nah, baik. Masih dibawakan di sini, wa min kalami Aliin radhiyallahu taala anhu. Kemudian termasuk ucapan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qurinatil haibatu bil khaibati wal haya'u bil hirmani. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, qurinat, senantiasa digandengkan al-haibah dengan al-khaibah. Dalam bahasa Arab, al-haibah artinya kewibawaan. Al-khaibah artinya kegagalan. Digandengkan antara kewibawaan dengan kegagalan, sebagaimana digandengkan antara rasa malu dengan al-hirman. Ya, ini tidak mendapatkan apa-apa. Malu dalam menuntut ilmu, maka tidak akan mendapatkan ilmu yang merupakan kemuliaan bagi manusia di dunia dan di akhirat nanti. Nah, baik. Waqala Ibrahim lil Mansur. Waqala Ibrahim lil Mansur. Sal mas'alat al-hamqa wahfad hifdhal akyasi. Wa kadhalika su'alun nasi huwa aibun wa naqsun fir rajuli wa dhillatun tunafil muru'ata illa fil ilmi fa innahu aynu kamalihi wa muru'atihi wa izzihi kama qala ba'du ahli al ilmi khairu khisalir rajuli as-su'alu 'anil ilmi. Ya, Ibrahim An-Nakhai berkata kepada Mansur ibnul Mu'tamir, kepada muridnya Mansur ibnul Mu'tamir, dia berkata, ya, sal mas'alat al-hamqa. Ya, bertanyalah seperti pertanyaan orang yang bodoh. Tapi hafallah ilmu seperti hafalnya orang yang cerdas. Ya, demikianlah ketika kita bertanya atau meminta kepada manusia, ini merupakan aib atau kekurangan pada diri seseorang. Ini merupakan kehinaan yang bisa merusak kewibawaannya, kecuali dalam menuntut ilmu. banyak bertanya, ini merupakan ya inti kesempurnaan dan hal yang menambah kewibawaan kemuliaan seorang hamba. Sebagaimana ucapan sebagian dari para ulama, khairu hisalir rajuli as-su'alu anil ilmi, sebaik-baik sifat yang ada pada seorang adalah banyak bertanya tentang ilmu agama. Oleh karena itu ini menggambarkan kepada kita bahwa ini adalah kemuliaan yang harusnya kita berusaha menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mulia seperti ini dalam meraih kemuliaan dengan banyak bertanya tentang ilmu agama untuk memperbaiki pemahaman agama kita. Taib, wakila, ada juga yang mengatakan, idza jalasta ila alimin fasal tafaqquhan la ta'annutan. Jika kamu duduk di hadapan orang yang berilmu, maka bertanyalah untuk memahami agama, bukan untuk ta'annut, untuk memberat-beratkan. Bukan bertanya untuk sekedar menyusahkan orang menjawabnya. Wa qala Ru'batu ibnul Ajjaj, ataitu An-Nasabah al-Bakri, ataitu An-Nasabah al-Bakri, faqala man anta, qultu ana ibnul Ajjaj. Qala qasarta wa arrafta la'allaka ka qaumin idza sakattu lam yas'aluni wa in takallamtu lam ya'u anni. Qultu arju an la akuna kadhalik. Qala ma a'da'ul muru'ah. Qultu tukhbiruni. Qala banu ammi su'i, in ra'au hasanan sataruhu wa in ra'au sayyi'an adha'uhu. Thumma qala inna lil ilmi afatan wa nakadan wa hajnatan fa'afatuhu nisyanuhu wa nakaduhu al-kadhibu fihi wa hajnatuhu nashruhu 'inda ghairi ahlihi. Naam. Ada kisah dibawakan di sini dari Ru'bah ibn al-Ajjaj. Aku pernah mendatangi An-Nasabah al-Bakri, ya. Maka dia berkata kepadaku, "Siapa kamu?" Aku pun menjawab, "Saya adalah ibn al-Ajjaj." Maka dia berkata, "Qasarta wa arrafta." Kamu menjawab singkat, tapi kamu telah memperkenalkan dirimu. La'allaka, bisa jadi kamu termasuk orang-orang yang dalam hal ilmu, ketika aku diam, mereka tidak bertanya kepada aku. Ketika aku menjelaskan, berbicara, mereka juga. Ya, ini orang-orang yang tidak bisa mengambil ilmu. Qultu, maka aku katakan, arju, aku berharap tidak seperti itu. Tidak seperti keadaan yang kamu sebutkan itu. Qala, maka dia bertanya, ma'a'da'ul muru'ah, apakah musuh-musuh muru'ah itu, sifat keibawaan seseorang itu? Qultu tukhbiruni, tolong sampaikan kepadaku. Aku katakan, tolong sampaikan kepadaku. Qala banu ammi su, ya, mereka adalah anak-anak paman kita yang buruk. Kalau mereka melihat kebaikan, mereka justru menutupinya. Dan jika mereka melihat keburukan, justru mereka menyebarkannya. Thumma qala, kemudian dia berkata, sesungguhnya ilmu itu punya afat, punya penyakit, punya kekeruhan atau polusi, punya hal-hal yang tidak baik atau buruk. Penyakit ilmu adalah lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu adalah lupa, polusinya adalah berdusta dalam ilmu, dan keburukannya adalah ketika ilmu disebarkan kepada orang yang tidak ahli untuk mempelajarinya. Nah, jadi di sini kita lihat di sini, ya, benar-benar para ulama mencela dalam hal menuntut ilmu orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Tidak faham, dia tidak bertanya. Ketika dijelaskan banyak hal-hal yang tidak difahaminya, dia juga tidak berusaha untuk misalnya mencatat agar bisa mengulangi kembali. Mudah-mudahan setelah dia mengulangi, dia faham. Kemudian, tidak bersungguh-sungguh untuk bisa faham, misalnya dengan bertanya, atau duduk di majelis para ulama untuk menanyakan, berdiskusi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dia jahil dalam urusan agamanya. Sehingga ya, mereka-mereka ini tentu tercela dan disebut sebagai orang-orang yang tidak memiliki sifat untuk menyempurnakan dirinya. Ya, karena dalam ilmu mereka tidak sungguh-sungguh, hanya dalam urusan-urusan dunia mereka bersungguh-sungguh untuk mengetahui hal tersebut. Dan ini jelas merupakan keadaan mayoritas manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui perkara-perkara yang lahir dari kehidupan dunia, tapi untuk urusan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai, naudzubillah min dzalik. Baik. Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah taala berkata, walil ilmi sittu maratiba. Perhatikan, ini merupakan perkara yang penting ya, sehubungan dengan metode yang benar dalam menuntut ilmu. Kata beliau, ilmu itu memiliki 6 tahapan ketika kita menuntutnya. Agar kita bisa mendapatkan ilmu dengan benar, kita harus menempuh tahapan-tahapan ini. Ilmu itu memiliki sittu maratib, 6 tahapan. Pertama apa? Awwaluha husnus su'al. Baik dalam bertanya. Berarti kalau orang sudah tidak terbiasa bertanya, malu bertanya, tahapan awal saja dia sudah tidak bisa tempuh atau lalui, apalagi yang berikutnya. Ini menunjukkan orang yang malu bertanya, dia akan terhalangi dari kebaikan mendapatkan ilmu. Atsaniyatu, yang kedua, tahapan kedua, husnul insati wal istima'i. Mendengarkan dan menyimak baik-baik. Mendengarkan dan menyimak dengan baik. Ketika ilmu dijelaskan, dengarkan. Ya, berusaha untuk kita bisa tangkap dengan pendengaran kita, karena telinga manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di antara manfaat terbesarnya adalah untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat yang bermanfaat untuk kebaikan iman di hati kita. Atsalitsatu, yang ketiga, husnul fahmi. Berusaha memahaminya dengan baik. Bertanya, kemudian dengarkan baik-baik, simak baik-baik, kemudian berusaha memahaminya dengan benar. Ar-rabi'atu, yang keempat, al-hifdhu. Berusaha untuk menghafalnya. Ya. Jadi memahami dulu baru kemudian dihafal supaya lebih mudah kita hafal. Karena bagaimanapun ilmu kita harus hafal agar tidak lepas dari diri kita. Ya, sesuatu yang kita hafal biasanya itulah yang menetap. Kita akan ingat terus dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Al-khamisatu at-ta'limu. Setelah kita faham, kita ajarkan. Kita ajarkan kepada orang lain. Ya, karena dengan mengajarkan berarti kita juga mengulangi ilmu yang sudah kita kuasai sebelumnya. As-sadisatu, yang keenam, wahiya thamratuhu, yang ini merupakan buah dari menuntut ilmu, hiyal amalu bihi wa mura'atu hududihi. Mengamalkan ilmu, berusaha mengamalkan ilmu dan memperhatikan batasan-batasannya, tidak melampauinya. Berusaha mengamalkan ilmu dan menjaga batasan-batasannya, tidak melanggarnya. Inilah tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu yang barang siapa berusaha menetapinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa minan nasi man yuhramuhu li adami husni su'alihi imma annahu la yas'alu bihalin aw yas'alu an syai'in wa ghairuhu ahammu minhu. Kita lihat penyakit atau pelanggaran yang pertama. Sebagian orang ada di antara manusia, orang-orang yang dihalangi mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dia tidak pandai dalam menanyakannya. Tidak pandai bertanya. Kenapa tidak pandai bertanya? Bisa jadi dia sama sekali tidak mau menanyakan tentang ilmu. Akhirnya dia tetap dalam kebodohannya. Atau yang kedua, dia bertanya tentang sesuatu padahal ada yang lebih penting untuk ditanyakan. Dia menanyakan perkara-perkara yang tidak begitu penting, sementara perkara-perkara yang lebih penting untuk kebaikan agamanya, dia tidak mengusahakan untuk mengutamakan hal itu dalam pertanyaannya. Akhirnya ini juga menghalangi dia mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Kaman yas'alu an fudulihi allati la yadurru jahluhu biha wa yada'u ma la ghina lahu an ma'rifatihi wa hadha halu katsirin minal juhalil muta'allimin. Seperti misalnya orang yang bertanya tentang perkara-perkara yang fudul, hal-hal yang tidak penting dalam urusan ilmu, ya, yang tidak akan merugikan dia seandainya dia tidak tahu. Kemudian dia meninggalkan, tidak mau menanyakan sesuatu yang wajib untuk dia mengetahuinya. Ya, harus dia mengetahuinya. Ini merupakan keadaan kebanyakan dari orang-orang yang jahil yang baru mempelajari agama. Kadang-kadang ada yang seperti ini. Memang pertanyaan itu termasuk sesuatu yang harus kita fahami agar kita nanti bisa bertanya dengan benar, bertanya dengan baik, karena bertanya ini merupakan salah satu jalan besar untuk kita bisa mendapatkan ilmu agama. Nah, yang lain, wa minan nasi man yuhramuhu li su'i insatihi. Fayakunul kalamu wal mumaratu atharu indahu wa ahabbu ilaihi. Athara indahu wa ahabba ilaihi minal insati. Wa hadhihi afatun kaminatun fi kathirin minan nufusi at-talibati lil ilmi. Wa hiya tamna'uhum ilman kathiran walau kana hasanal fahmi. Ada di antara manusia orang-orang yang dihalangi mendapatkan ilmu karena dia tidak pandai atau tidak mau mendengarkan ilmu. Maksudnya apa? Dia ingin bicara. Ya, berbicara dan berdebat lebih disukainya, lebih diutamakannya daripada mendengarkan. Kalau ada orang menjelaskan, dia ingin bantah, dia ingin ikut bicara juga. Padahal yang dijelaskan ini hal-hal yang belum diketahuinya, harusnya dia dengarkan supaya dia dapatkan ilmu. Tapi ada orang-orang yang seperti ini, sukanya dia pokoknya harus bicara dan harus bicara. Nah, ini merupakan penyakit yang tersembunyi di dalam hati kebanyakan, di dalam kebanyakan hati para penuntut ilmu. Dan inilah yang menghalangi mereka dari mendapatkan banyak ilmu, meskipun dia punya pemahaman yang bagus. Ya, ini sebenarnya dia sudah punya sarana karena dia bisa faham, tapi karena dia tidak menghilangkan penyakit buruk ini, akhirnya dia terhalangi dari mendapatkan banyak ilmu. Nah, Zakara Ibn Abdul Bar an ba'di salafi annahu qal. Dibawakan di sini pernyataan sebagian ulama salaf yang dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar. Ulama salaf ini mengatakan, man kana hasan al-fahmi radi al-istima'i lam yakum khairuhu bi syarrih. Lam yakum khairuhu bi syarrih. Barang siapa yang punya pemahaman yang baik tapi dia tidak suka mendengarkan, sukanya berbicara, sukanya bantah-bantahan, tidak sabar mendengarkan ilmu, maka kebaikan-kebaikannya tidak akan bisa tegak untuk mengimbangi keburukan-keburukannya. Karena dia pemahamannya bagus tapi tidak mau mendengarkan, akhirnya apa yang akan dimasukkan ke dalam pemahamannya? Taib wa dzakara Abdullah ibnu Ahmad fi kitabihil ilal. Fi kitabil ilalillahu qala kana Urwah ibn Zubair yuhibbu mumarata ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fa kana yakhzinu ilmahu anhu. وكان عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة yulatifu lahu fi su'al faya'izzuhu bil ilmi izzan. Ya, dibawakan di sini dari anak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang namanya Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Al-Ilal. Dia menceritakan bahwa Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang mulia, suka berdebat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Fakana yakhzinu ilmahu anhu. Maka dengan sebab ini Abdullah ibn Abbas menyimpan ilmunya, tidak mau mengeluarkannya kepada Urwah ibn Zubair. Berbeda dengan Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah, tabi'in yang lain. Dia, yang dia lakukan, dia berusaha bertanya dengan cara yang lembut kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Faya'izzuhu bil ilmi izzan. Maka Ibnu Abbas pun memuliakan dia dengan ilmu, dengan sebenar-benar kemuliaan. Artinya dia keluarkan ilmunya, karena dia tahu orang yang kedua ini bertanya dengan baik, berarti dia ingin ilmu. Orang yang pertama hanya ingin berdebat, berarti dia tidak menginginkan ilmu. Nah, baik. Berikutnya, waqala Ibnu Jurayj. Imam Ibnu Jurayj rahimahullah ta'ala berkata, lam astakhrijal ilma alladhi istakhrajtu min ata'in illa birrifqi bihi. Kata Ibnu Jurayj ketika dia belajar dari Imam Atha Ibnu Abi Rabah, ya, imam besar dari kalangan tabi'in. Ibnu Jurayj yang nama aslinya adalah Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Jurayj rahimahullah taala berkata, lam astakhrij ilm. Ya, aku tidak akan mendapatkan ilmu yang aku dapatkan ketika belajar dari Imam Atha kecuali dengan kelemah lembutanku ketika bertanya kepadanya. Masya Allah, dengan sikap lemah lembut dia bertanya, mendengarkan dengan baik, maka dia dapatkan ilmu dari gurunya yang memiliki ilmu yang tinggi. Baik, waqala ba'du salaf, idza jalasta al-alima fakun ala antasma'a ahrasa minka ala antakul. Salah seorang ulama salaf juga berkata, jika kamu duduk di hadapan orang yang berilmu, maka jadikanlah dirimu, ya, ketika mendengarkan penjelasannya, lebih bersemangat dibandingkan kalau kamu harus berbicara. Ya, ini beginilah akhlaknya orang yang berilmu, menuntut ilmu. Ketika mendengarkan gurunya, dia bersemangat. Bahkan ketika dia disuruh berbicara, ya, mungkin dia akan berbicara ketika diminta oleh gurunya, tapi lebih semangat lagi ketika dia mendengarkan penjelasan dari gurunya. Ini akan menjadi sebab gurunya bersemangat untuk mengeluarkan ilmu yang dimilikinya kepada muridnya yang akhlaknya seperti ini. Yang jelas di sini, ya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, inilah sesuatu yang dipuji dalam menuntut ilmu. Selalu mendengarkan, jangan banyak bicara. Selalu berusaha bertanya dengan baik, bertanya dengan lemah lembut. Kalau perlu kita mendekati orang yang berilmu agar kita bisa dapatkan penjelasan yang baik darinya. Ya, ini sebagian kita kadang-kadang waktu kita bertanya, kita tidak gunakan adab. Seolah-olah, sudah saya bertanya saja, dia mau jawab ya jawab, tidak ya terserah. Subhanallah, kita butuh kepada ilmu tersebut. Kita harusnya memberikan perlakuan yang baik kepada orang yang ingin kita tanya tentang ilmunya agar dia bisa menjawab dengan baik. Karena orang yang berilmu juga kadang-kadang ketika menjawab dalam kondisi misalnya dia tidak mood, tidak baik perasaannya, maka dia akan jawab juga singkat-singkat saja karena dia kondisinya tidak baik. Tapi kalau kita bisa memulai dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, maka dia pun akan senang menjawab, maka akan keluar ilmunya. Ingat, dalam urusan-urusan dunia saja, untuk perkara-perkara yang kita anggap penting, kita harus bersungguh-sungguh, bahkan mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga dan waktu. Kita sabar melakukannya. Ilmu yang lebih penting, menyangkut kebaikan agama kita, keselamatan dunia dan akhirat kita, kenapa tidak kita sikapi harusnya lebih daripada kebutuhan kita untuk mengetahui perkara-perkara dalam urusan dunia kita. Barakallahu fikum. Ini sebagian dari pernyataan ulama salaf di poin yang ya, segi keutamaan ilmu yang ke-120 ini. Insyaallah kita akan teruskan kembali, masih banyak pernyataan yang disampaikan di sini sehubungan dengan keharusan kita untuk bersungguh-sungguh bertanya tentang ilmu, bersungguh-sungguh untuk meminta penjelasan dari orang yang berilmu, mendengarkan ilmu agar kita bisa mendapatkan ilmu yang merupakan sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Cukup sampai di sini insyaallah apa yang kita baca di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Saya persilakan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan untuk disampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Namun Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fik Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk terus belajar dan belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun khairan Islam azan ya Allah wa ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, antum dapat menghubungi kami di 0218236543 dan juga antum bisa kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819896543. Kami sangat berharap sekali pertanyaan adalah sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak Arifin yang berada di Sulawesi Tengah, Palu. Pak Arifin di Sulawesi Tengah, silakan Pak Arifin. Nah, ini saya tanyakan sama Pak Ustaz. Masalah tadi ada penjelasan tadi masalah bertanya. Kalau ada orang keping bertanya itu, ya kepingin cari menambah ilmunya toh. Ada juga yang kepingin menguji itu sesuatu, padahal saya tahu lah pertanyaan, tapi dia uji lagi. Nah, bagaimana pendapat Ustaz kalau yang demikian, Pak Ustaz? Nah, itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, ini saya bertanya lagi, Pak Ustaz. Ini mungkin di luar anu ya materi ya. Itu ada kalau Selasa Jumat itu kan ada biasanya ada perjamuan itu, makan-makan itu. Katanya itu Jumat berkah. Itu katanya Jumat berkah. Nah, bagaimana berkahnya didapat itu kalau Ustaz, kalau misalnya pengurus masjid mau bikin acaranya begitu, terus orang yang datang makan-makan langsung pergi, makan berdiri begitu Ustaz. Makan berdiri, makan berjalan sambil berjalan, itu apakah menurut syariat Islam apakah dibenarkan Ustaz? Baik Pak Arif. Nah, itu berkahnya di mana Ustaz kalau begitu? Minta pendapatnya Ustaz ini ya. Mohon maaf kalau ini pertanyaan agak keras. Minta maaf. Ya. Begitu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik Pak Arifin, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik tadi dari Pak Arifin yang ada di Sulawesi Tengah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufiknya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama tadi kan sudah tadi kita nukilkan, dibawakan tadi pernyataan sebagian ulama terdahulu yang mengatakan idza jalasta ila alimin fasal tafaqquhan la ta'annutan. Kalau kamu bertanya kepada orang yang berilmu, bertanyalah untuk memahami agama, bukan untuk memberat-beratkannya. Yakni untuk mengujinya, untuk mempersulit dia menjawabnya supaya kelihatan bahwa ternyata yang bertanya lebih pintar dibandingkan yang ditanya, misalnya untuk menyombongkan diri. Jelas ini merupakan perkara yang tercela dan salah satu yang menghalangi keberkahan ilmu adalah seperti ini. Kadang-kadang ada juga orang yang bertanya, misalnya dia sudah tahu tapi dia melihat banyak orang-orang di sekitarnya yang mungkin belum paham dan dia merasa ini penting, makanya dia bertanya. Ini boleh-boleh saja ya, karena dia mengetahui banyak orang-orang yang mungkin butuh untuk mengetahui hal ini, maka dia bertanya supaya dijawab agar orang-orang lain juga tahu. Ini boleh. Tapi kalau tujuan tadi dia sudah tahu hanya ingin menguji atau ingin memperlihatkan bahwa orang yang ditanya ini ternyata ya tidak begitu pandai, dia lebih pandai, ya ini tentu niat yang sangat buruk yang akan menghalangi keberkahan ilmu. Kemudian yang tadi pembahasan yang disebutkan dengan Jumat berkah tadi ya, kalau itu diniatkan khusus untuk sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih melarang kita mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di siangnya dan sholat di malam harinya. Padahal kita sholat di malam Jumat boleh-boleh saja, tapi kalau dikhususkan jadi tidak boleh, dianggap ada keutamaannya tersendiri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, ya, la tufridu yaumal jum'ah bisyam min bainil ayyam wa la lailuha bil qiyam min bainil layali. Janganlah kamu mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari lain, dan juga jangan mengkhususkan malamnya dengan melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud di antara malam-malam yang lain, karena tidak ada keistimewaan tersendiri. Maka demikian pula kalau kita ingin bersedekah di hari apa saja, kita beri makan orang boleh-boleh saja, ya. Kalau dikhususkan dengan hari tertentu harus ada dalilnya. Kemudian yang tadi, kalau apalagi ada pelanggaran seperti orang makan berdiri, jalan ke sana kemari, tentu ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan larangan akan hal ini, maka ini jelas tidak akan mendatangkan keberkahan karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, dan demikianlah jawaban untuk Pak Arifin yang berada di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya, tetap melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali pertanyaan berikutnya dari penelpon yang, ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Zulkifli di Sulawesi Barat. Baik, dari Zulkifli dari Sulawesi Barat. Silakan, Pak. Ya, begini Pak Ustaz. Saya kan seorang tunanetra, Pak Ustaz. Nah, jadi saya sering mendengarkan kajian-kajian atau ceramah-ceramah itu melalui media ataupun HP, Pak Ustaz. Tetapi kadang-kadang saya mendengarkan itu ada beberapa hal yang dari Ustaz satu ke Ustaz yang lain itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat, Pak Ustaz. Jadi kadang-kadang saya bingung dalam situasi seperti ini. Kadang-kadang juga saya ingin tahu ini pendapat dari ulama yang mana, tapi saya bimbang, ingin ragu untuk menanyakan kepada ustaz, tapi saya agak ragu jangan sampai tersinggung. Jadi apakah boleh kita misalnya bertanya kepada Pak Ustaz, ini dari ulama yang mana, atau ini dari pendapat imam yang mana, atau seperti apa, apakah itu boleh, Pak Ustaz, atau seperti apa? Baik, terima kasih Pak Zulkifli, sudah kami bisa tangkap pertanyaannya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Pak. Tape sudah terputus dan kami kembalikan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan, Pak Ustaz. Pertanyaan yang baik dari Pak Zulkifli tadi di Sulawesi Barat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan menambah semangatnya dalam menuntut ilmu, serta menjadikan kekurangan yang ada pada dirinya menjadi sebab kemuliaan untuknya di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Untuk hal-hal yang seperti tadi harusnya Bapak tanyakan. Ini termasuk, kalau tidak bertanya termasuk malu yang dicela dalam pembahasan kita tadi. Ketika kita ingin mengetahui dalil, bahkan tanyakan, maaf Ustadz, apa dalilnya Ustadz mengambil pendapat ini? Kenapa pendapat ini yang dipilih, apa dalilnya? Setelah para ulama, kita tanyakan dalilnya, bukan cuma ulama. Karena kalaupun ulama ada yang mengatakannya, kan belum tentu itu juga benar. Harus ada dalilnya. Apalagi cuma tanya sekedar ini, saya ingin tahu Pak Ustadz ini pendapat dari ulama siapa, supaya ada pegangan kita. Ternyata ada ulama yang berpendapat dengan ini. Terus tanyakan dalilnya, itu boleh. Bahkan kita harus tanyakan, apalagi dalam masalah-masalah hal-hal yang berselisih pendapat di kalangan para ustadz misalnya. Tentu kita yakini tadi perbedaan ini hanya dalam masalah-masalah fikih, ya, bukan dalam masalah akidah, karena masalah akidah kan harus sepakat, tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Masalah-masalah fikih tadi tanyakan, silakan, ulamanya siapa, dan harusnya ustadz tersebut berusaha menyebutkan ulama yang menjadi pegangannya dalam pendapat tersebut dengan menyampaikan dalilnya dan boleh kita sebagai penuntut ilmu atau murid untuk bertanya kepada ustaz dalam masalah-masalah seperti ini. Bahkan ini merupakan bentuk dari semangat kita dalam mendapatkan ilmu yang menjadi sebab kemuliaan kita. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz Ufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Mulai telepon kembali, Ustaz, di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz. Ya, silakan Ummu Abdurrahman. Ini, Ustaz. Kita kan kalau malam Jumat harus memperbanyak salawat. Tapi pas menjelang subuh kita harus memperbanyak istighfar. Pas malam Jumat itu menjelang subuh itu harus memperbanyak salawat atau harus memperbanyak istighfar, ya Ustaz ya? Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Mengenai keutamaan memperbanyak salawat, kan tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan, dengan penjelasan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur menjelang subuh kita banyak beristighfar, karena kan dua-duanya waktunya panjang. Ya, secara umum juga di hari Jumat kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dimulai dengan malam Jumat ya. Jadi waktunya panjang. Ketika di waktu-waktu menjelang salat subuh ya, di waktu sepertiga malam yang terakhir, kita juga memperbanyak istighfar. Saat yang bersamaan kita juga memperbanyak salawat, kita juga banyak berdoa, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa minta kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Tidak bertentangan karena waktunya panjang ya. Bukan hanya di malam Jumat saja, di hari Jumat juga kita diperintahkan memperbanyak salawat, karena ini merupakan kebaikan yang hendaknya kita bisa memperbanyak semua kebaikan tersebut agar kita mendapatkan semua keutamaannya. Tabarakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga kajian kita juga, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, bisa menjadi sebab untuk kita semakin kuat berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita nantinya. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.